Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu annabiyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udhu bika min an nadilla aw nudalla أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kembali kita semua dikumpulkan bersama-sama di tempat ini. Pertama, untuk mengerjakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima ibadah sholat maghrib kita tadi, Bapak Ibu. Yang kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji salah satu bagian daripada iman kepada hari kiamat, yaitu pembahasan tentang surga lebih khususnya. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal ibadah yang kelak memberatkan timbangan kita semua, menjadi sumber datangnya rahmat, barokah, ridho, ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bisa menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan juga kita bertawassul kepada Allah dengan yang kita lakukan malam hari ini. Mudah-mudahan nanti kita semua dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Bapak ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, jadi beberapa pekan ini pembahasan kita adalah seputar bidadari. Bidadari itu seorang wanita. Dalam bahasa Al-Qur'annya adalah hurun ain, ya hurun ain. Hur itu mata lebar. Jadi hur itu lebar, ain itu mata. Jadi bidadari itu wanita-wanita bermata jelita. Kalau panjenengan membaca Al-Qur'an pasti banyak di sana itu Allah Ta'ala menceritakan tentang adanya bidadari. Kalau malaikat itu tidak laki, tidak perempuan, tapi secara umum kan kayaknya laki-laki malaikat itu. Meskipun enggak ada jenisnya, tidak beranak, tidak pula melahirkan, sama ya, tidak diperanakkan. Jadi malaikat itu begitu, mereka enggak ada nafsu, enggak ada syahwat. Nah, ma yuqabilul malaikah al-hurul ain, gitu bahasa Pak Marta gitu. Jadi yang ibaratnya yang apa ya, mayuqabil itu apa artinya, mayuqabilul malaika, jadi yang ibaratnya sebanding di hadapan para malaikat itu adalah bidadari. Nah, di antara perkara-perkara yang nanti pada hari kiamat tidak hancur bersama dengan adanya kiamat, Bapak Ibu, di antaranya adalah bidadari, juga arsy surga neraka itu juga tidak pernah hancur. Jadi bidadari ini saya ulang kembali, kenapa? Karena kemarin pada pertemuan yang lalu ada pertanyaan dari ibu-ibu tentang bidadari itu untuk siapa ya di surga itu, dan kalau misalkan di surga bidadari buat laki-laki, apakah buat perempuan ada bidadaranya? Sebetulnya ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin, terus kemarinnya lagi. Tetapi untuk menambahkan wawasan lagi, maka insya Allah pada malam hari ini akan saya bahas kembali. Jadi intinya bidadari itu dipersiapkan Allah Ta'ala buat laki-laki mukmin yang masuk surga. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang siapa sih sebenarnya bidadari itu, bagaimana sifat-sifat mereka dan berapa banyak jumlahnya, kemudian mereka diperuntukkan siapa, begitu. Nah, pertama kali Bapak Ibu, mudah-mudahan Ibu yang kemarin bertanya hadir juga sekarang. Hadir mboten? Hadir nggih. Alhamdulillah. Nggih, jadi sikap pertama kali seorang mukmin itu, karena sesuai dengan nama kita sebagai seorang muslim, muslim itu artinya apa? Muslim itu artinya adalah pasrah. Artinya tunduk patuh kepada apapun yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang ditetapkan Allah Ta'ala, apapun yang terjadi di muka bumi ini, apapun yang disyariatkan Allah Ta'ala, namanya adalah takdir. Dan untuk masalah takdir ini, seorang muslim itu wajib sami'na wa ato'na. Takdir ada dua, ada takdir kauni, ada takdir syar'i. Takdir syar'i itu apa-apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Allah mensyariatkan salat, puasa, zakat, haji. Ya, itu wajib kita imani. Sami'na wa ato'na. Begitu. Jangan banyak tanya. Bahkan kalau bertanya di sini tidak boleh sebetulnya kalau tujuannya untuk mengkritik. Tapi kalau bertanya yang tujuannya untuk menambah iman, tidak menjadi masalah, gitu loh. Nah, untuk takdir syar'i ini Bapak Ibu, Allah senang kalau terjadi pada kita. Allah senang kalau hambanya itu mengerjakan sholat. Allah senang kalau hambanya itu semuanya bertauhid. Allah senang kalau hambanya itu menunaikan zakat. Tetapi belum tentu terjadi untuk takdir syar'i ini. Termasuk perkara-perkara yang seorang mukmin harus mengimani itu adalah beriman tentang adanya bidadari. Dan yang lebih berat lagi untuk sebagian orang, kita harus mengimani bahwa dalam Islam itu ada syariat yang namanya syariat ta'addud atau poligami, iya kan? Ini saya enggak mengajak agar semua bapak-bapak di sini poligami, enggak, wong enggak akan melakukan juga. Cuma paling tidak ini adalah syariat, jangan sampai kemudian kita tolak sebelum kita mendengarnya, gitu loh. Nah, ini dulu, ini masalahnya adalah masalah syariat. Nah, coba nanti panjenengan browsing di Google 10 pembatal keislaman. Nah, 10 pembatal keislaman ini ada syirik, ada sihir, ada menjadikan antara kita dengan Allah perantara-perantara, di antara nawaqidul Islam yang membatalkan keislaman meskipun orangnya masih sholat, zakat, puasa, haji, tapi di mata Allah sudah keluar dari Islam, adalah meyakini ada agama lain atau keyakinan lain yang lebih baik daripada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nawaqidul Islam adalah yang ragu-ragu untuk mengkafirkan orang kafir. Termasuk nawaqidul Islam adalah membenci sebagian dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ujian bagi kita sebetulnya. Sementara kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk sami'na wa ato'na. Termasuk seperti bidadari ini. Memang mungkin sebagai seorang wanita enggak terima. Kok bisa nanti suami saya kok punya istri lain di surga misalnya. Wong di dunia aja enggak terima, apalagi di surga, mungkin seperti itu. Tapi kita harus yakin dulu bahwa ini kaitannya dengan masalah syariat. Kalau enggak ada embel-embel ancaman, enggak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu bisa termasuk nawaqidul Islam. Silakan dibuka dalam surat Muhammad, ya. Ada surat Muhammad enggak dalam Al-Qur'an itu? Halo, ada mboten? Gimana bunyinya? Tolong dibuka surat Muhammad. Allah berfirman ini tentang siapapun yang membenci sedikit, ya, bukan semua, sedikit saja itu sudah keluar dari Islam. Allah mengatakan kafir. Allah mengatakan kafir. Silakan dibuka surat Muhammad, surat 47 ayat 8. Allah berfirman, "Walladzina kafaru," dan orang-orang kafir, kata Allah, "fata'sallahum wa adalla a'malahum." Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, "fata'sallahum," maka celakalah mereka, "wa adalla a'malahum," dan Allah menyesatkan amal-amal mereka. Kenapa Bapak Ibu? Kata Allah, "Dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Dzalika, demikian itu, biannahum, karena mereka karihu, membenci, itu masalahnya. Ma anzalallahu, apa yang diturunkan Allah, apa yang disyariatkan Allah, fa ahbata a'malahum, maka Allah menghapuskan amal-amal mereka. Di situ masalahnya. Dan dikatakan kafir kenapa? Karena pada ayat 8 Allah mengatakan walladzina kafaru, dan orang-orang kafir. Berarti orang itu meskipun dia melakukan aktivitas keislaman secara lahir, ketika dia membenci saja yang namanya jilbab misalnya, yang namanya warisan misalnya, enggak adil, kok bisa laki-laki mendapat dua bagian perempuan misalnya. Dan banyak seperti itu. Nah, itu sesuai dengan surat Muhammad ini, itu bahaya sekali, bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Itu masalahnya. Nah, itu berkaitan dengan takdir syar'i. Sementara yang namanya takdir kauni, Bapak Ibu, takdir kauni itu pasti terjadi meskipun kadang Allah tidak menyukai. Tetapi Allah tetap menjadikan itu karena Allah menyukai yang lain. Ya. Seperti Allah mematikan si fulan, Allah mematikan si siapa, Allah melakukan ini dan itu. Itu takdir kauni. Ya. Ya. Jadi ini semua adalah takdir. Ini semua adalah takdir, ada takdir syar'i, ada takdir kauni. Makanya untuk takdir kauni seperti kematian seseorang, kemudian ada wanita yang meratap, enggak terima bapaknya meninggal, enggak terima suaminya meninggal misalnya. Kan meratap itu menangis sambil menampar pipi, sambil merobek baju, sambil mengurai rambut. Itu ancamannya berat. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An-naihatu," ini kan karena tidak terima kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. "An-naihatu," wanita yang niyaha meratap, "idza lam tatub qabla mautiha," kalau tidak bertobat sebelum meninggal, "tuqamu yaumal qiyamati," akan dibangkitkan pada hari kiamat, "alaiha sirbalun min qatiran," dia itu memakai baju dari tir, qatiran, naudzubillah, "wadir'un min jarab," wadir'un min jarab, dir itu baju panjang dari penyakit kusta. Dan kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk sami'na wa ato'na, setiap apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Ketika Allah mensyariatkan dalam Al-Qur'an ada bidadari, ya wis terima, sami'na wa ato'na. Ibaratnya kita itu masuk ke suatu negara, ada peraturan-peraturan di sana. Terus kita sudah masuk ke sana, kita tidak mengikuti peraturan itu, kira-kira diapakan? Ya, kita jauh-jauh negara, perusahaan saja misalnya. Itu kalau kita masuk ke suatu perusahaan, apalagi kita sebagai karyawan, kan harus tunduk patuh kepada peraturan. Makanya kalau peraturannya itu menyalahi Islam, ya keluarlah dari perusahaan itu, Bapak Ibu gitu. Karena seorang muslim itu lebih mengedepankan apa? Pekerjaannya daripada agamanya, gitu nggih. Iya, jadi sebagai seorang suami, misalkan dalam pekerjaannya itu kok enggak boleh sholat, kok enggak bisa Jumatan, enggak bisa terawih Ramadan full, enggak bisa terawih. Namun ngeboti apa gitu loh, metu po, metu wae lapo. Ya kita kerja di situ disuruh haram, disuruh dosa, keluar gitu kan. Yakin rizki kita ada pada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti mengganti dengan yang lebih baik. Allah berfirman dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang apa tadi? Bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah pasti memberikan kepadanya jalan keluar, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberinya rizki dari sisi-sisi yang tidak pernah dia perhitungkan. Kemudian ada sebuah hadis yang bunyinya hampir seperti ini. Man taraka syai'an lillah, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahu Allahu khairam min, niscaya Allah menggantikan untuknya yang lebih baik daripada itu. Selama meninggalkannya karena Allah. Makanya kalau misalkan Bapak Ibu dalam pekerjaannya itu kok harus kumpul orang-orang fasik, harus kumpul orang-orang pelaku dosa gitu kan. Kemudian dia dipaksa harus ikut serta bersama mereka dalam kefasikannya. Dipaksa misalkan harus mengikuti ritual agama tertentu. Kalau enggak begitu nanti enggak bisa naik jabatan misalnya. Kalau enggak begitu nanti dipecat, metu po gitu loh. Ngebuti apa? Uang kita di dunia ini adalah untuk mencari akhirat. Nah, kalau dunia kita rusak, akhirat kita pasti rusak begitu. Nah, ini kembali kepada takdir tadi. Takdir itu ada syar'i, ada kauni, yang masing-masingnya harus kita sami'na wa ato'na. Nah, poin kedua, Bapak Ibu, yang perlu saya tegaskan juga, saya dulu bercerita ya pada pertemuan, dua pertemuan yang lalu sudah saya ceritakan juga bahwa pas awal-awal lulus itu ketika saya berada di salah satu masjid di Surabaya, itu enggak tahu mereka memang betul-betul bertanya beneran atau ngetes, wallahu a'lam. Tapi pertanyaannya, kalau di dalam Al-Qur'an ada bidadari buat laki-laki penghuni surga, masa buat perempuan tidak ada bidadara? Jawabannya gimana, Pak Irwan? Jadi jawaban pertama bahwa satu, kita itu harus fokus dulu bagaimana caranya masuk surga. Wong kita belum tentu masuk surga lah, pembahas-bahas di sana kan percuma kan? Masuk surga dhisik baru ngomong gitu enggak menjadi masalah, gitu loh. Jadi intinya itu bagaimana agar kita itu masuk surga dulu, itu yang mesti kita lakukan. Karena yang namanya surga adalah cita-cita mukmin paling tinggi itu masuk surga. Ya, makanya Imam Ahmad rahimahullah kan sudah sepuh itu, Imam Ahmad ini ketika sepuh itu beliau maksa untuk sholat, kadang sholat pakai tongkat, kadang sholat sambil pegang tiang gitu kan. Anaknya bilang, Pak jenengan lo sudah sepuh, boh istirahat po'o gitu. Jawabannya apa? Bahwa seorang mukmin itu baru istirahat kapan? Ketika dia meletakkan kakinya di surga. Kalau belum begitu belum istirahat. Ya. Karena surga itu mahal harganya gitu kan. Sampai ada beberapa orang itu biar masuk surga rela korbannya nyamuk. Kerban apa Bapak Ibu? Pak Tata, kerban apa? Kerban apa Pak Kadir? Ini Pak Kadir ini kok pura-pura tidur. Kerban nyawa, makanya kan ada surat itu dalam Al-Qur'an, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang beriman nyawa dan harta mereka dibayar dengan surga. Nah, kalau para sahabat mereka sudah mempersembahkan semuanya, mempersembahkan yang terbaik agar mendapatkan surga, yang menjadi pertanyaan buat kita semua, kita mempersembahkan apa agar mendapatkan surga? Ini yang pertama. Yang kedua bahwa agama kita, tadi kan poin pertama kita bahas takdir, poin kedua tentang pertanyaan itu, jawaban yang pertama adalah tentang masalah kita harus masuk surga dulu. Yang kedua, poin kedua dari pernyataan kedua tadi Bapak Ibu, bahwasanya Islam itu tidak berdasarkan logika, tidak berdasarkan akal, tetapi berdasarkan qala Allah, qala Rasul, dan akal seorang muslim yang masih murni bisa menerima itu gitu. Makanya dalam masalah zina kan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah. Az-zaniyatu waz-zani, pelacur perempuan, pelacur laki-laki, pezina laki-laki, pezina perempuan, fajlidu, cambuklah kulla wahidin minhuma, masing-masing mereka mi'ata jalda, 100 kali cambukan. Ini bagi yang muda-mudi belum menikah. Kata Allah, wala ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan sampai perasaan kalian, rasa kasihan itu menghalangi kalian menjalankan hukum Allah. Hukum Allah tegakkan. Bukannya lo itu lo pada senengnya jarno wae po'o gitu. Tidak begitu Islam itu Pak. Jadi Islam tidak berdasarkan perasaan, tidak berdasarkan akal, tapi berdasarkan qala Allah, qala Rasul. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, laukana dinu birra'yi, kalau agama berdasarkan akal, kata Ali bin Abi Thalib itu, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam As-Sunan. Berarti kan agama enggak berdasarkan akal. Laukana dinu birra'yi, kalau agama berdasarkan akal, lakana mashu asfalal khuffi aula min a'lahu, pasti mengusap bagian bawah sepatu lebih utama daripada atasnya. Karena yang kotor, yang menginjak kotoran najis adalah bagian bawah kan. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu dhahira khuffaihi. Sungguh aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengusap bagian atas kedua khuf beliau. Jadi agama tidak berdasarkan akal, tapi berdasarkan qala Allah qala Rasul. Makanya kalau kemudian apa-apa itu harus berdasarkan akal, banyak ayat-ayat Al-Qur'an, banyak hadis-hadis Nabi harus kita tolak karena enggak masuk akal semua. Contohnya kayak azab kubur, nikmat kubur, ya kan? Azab kubur dan nikmat kubur ada enggak kira-kira Bapak Ibu? Ada. Tapi kalau pakai akal ada enggak? Misalkan kalau kita membaca tentang nikmat kubur, ketika seorang mukmin sudah menjawab pertanyaan dua malaikat, kemudian dihamparkan semua sisinya, semua sisi kuburnya sejauh mata memandang, kita percaya itu. Terus ada orang ngeyel, coba bongkaran kayak ngono pora gitu. Kalau misalkan enggak seperti itu, apa kemudian kita enggak percaya? Karena agama tidak berdasarkan akal, berdasarkan qala Allah qala Rasul. Itulah yang dipegang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itulah yang dipegang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Makanya ketika dia tawaf, dalam tawaf itu kan kita disunahkan mencium apa Bapak Ibu? Mencium Hajar Aswad. Sebelum mencium, Umar mengatakan, wallahi demi Allah, inni la'a'lamu annaka hajar. Aku tahu kamu cuma batu, kata Umar. La tadurru wa la tanfa. Kamu enggak memberikan madarat, enggak memberikan manfaat. Kalau kamu tak cium, kamu enggak ngasih aku apa-apa manfaat. Kalau kamu enggak tak cium, enggak bakal ngasih aku madarat, kan begitu. Berarti kalau Umar pakai logika, ngapain kamu tak cium lah gitu kan? Tapi kata Umar, walau la ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltuk. Kalau aku enggak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, kamu bakalan enggak tak cium gitu. Kamu enggak bakalan tak cium, kata Umar bin Khattab. Jadi Umar mencium karena apa? Karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti akalnya. Itu dalam berislam seperti itu. Ini pun keberapa tadi? Yang pertama, bahwa kita harus bagaimana caranya masuk surga dulu. Yang kedua, agama tidak berdasarkan akal. Yang ketiga, Bapak Ibu, bahwa perbuatan-perbuatan Allah itu enggak boleh ditanyakan. Kembali kepada surat Al-Anbiya ayat 23, Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tetapi merekalah, kita maksudnya, yang pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Kita semua yang pasti akan ditanyai. Jadi apapun yang diperbuat Allah, termasuk Allah menciptakan bidadari, termasuk Allah mensyariatkan ini, mensyariatkan itu. Kayak yang terakhir katanya belum sempurna karena Islam masih membolehkan perbudakan. Itu dalam Al-Quran, itu kan jelas. Dalam surat Al-Mu'minun 1-11 dijelaskan. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi orang beriman itu kan dikatakan mukmin dan akan mewarisi firdaus ketika menjaga kemaluan. Illa ala azwajihim, kecuali atas istri-istrinya, aw ma malakat aymanuhum, atau atas para budaknya. Nah ini jangan sampai kita sebagai seorang wanita enggak terima, loh gimana ini, loh syariat Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah kalau kemudian kita mengatakan bahwa masa Islam kok ngene rek gitu. Bukan muslim, berarti kita murtad wae sekalian biar jelas kan gitu. Jadi dalam berislam ini kita harus tunduk patuh kepada syariat Islam, sami'na wa ata'na, dan yakin bahwa itu yang paling baik. Begitu. Nah, kemudian terakhir, kalau misalkan dijelas apa? Kalau di surga ada bidadari, apa di sana enggak ada bidadara buat para wanita? Sekarang saja dalam syariat kita, syariat Islam ini, kalau kita ngaku sebagai seorang muslim, boleh enggak seorang wanita punya suami menikah lagi tanpa cerai? Wong kadang-kadang ada wanita minta cerai saja tanpa udzur syar'i ya. Misalkan minta cerai tanpa udzur syar'i kepada suaminya, kemudian dia datang ke pengadilan, pengadilan menjatuhkan cerai padahal tidak ada udzur syar'i, itu di mata Allah dia tetap berzina terus kalau nikah lagi gitu loh. Ya, dan tidak akan mencium bau surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyumam ra'atin talabat min zaujihat talaqa min ghairi ma ba'sin. Wanita manapun yang minta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan syar'i, apa alasan syar'i? Mungkin suaminya itu tidak sholat, suaminya murtad, suaminya menyiksa dia, suaminya mungkin tidak pernah ngasih nafkah dan lain sebagainya. Nah, kemudian, nah ini alasan syar'i tidak apa-apa kalau mengajukan cerai, tapi kalau tidak ada, maka dia tidak akan mencium bau wangi surga, kan begitu hadisnya itu. Nah, ini ketika masih minta cerai dan menikah dengan laki-laki lain. Maka bagaimana kalau masih ada suaminya seger meger, terus dia menikah dengan suami yang lain gitu loh. Meskipun ada surat nikah, boleh enggak dalam Islam seperti itu? Tidak boleh. Tapi kalau laki-laki yang meskipun tidak suka, tapi kan boleh kan? Mungkin tidak suka, benci, macam-macam, tapi tetap itu adalah boleh gitu. Meskipun banyak sih ngerasanya, tapi itu boleh sebetulnya. Nah, kemudian apakah kemudian sampean wahai perempuan pingin jadi PSK kan begitu kan? Jadi kalau di surga Allah menjelaskan ada bidadari, ya wis trimon sami'na wa atho'na gitu loh. Itu memang diberikan Allah kepada para laki-laki di surga. Kalau misalkan enggak terima suaminya dapat bidadari, ya mlebu neraka aja kan begitu. Karena di neraka enggak ada bidadari. Jadi agama itu trimon dulu, sami'na wa atho'na. Kembali kepada surat Muhammad tadi ayat 89, jangan sampai kita itu yang ngaku sebagai muslim tapi benci kepada syariat Islam. Walladzina kafaru fata'sallahum wa adalla a'malahum dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa akhbata a'malahum. Kan begitu. Firman Allah Ta'ala dalam surat Muhammad ayat 8 dan ayat 9. Nanti silakan dicari di rumah Bapak Ibu, di browsing ya, di Google itu 10 pembatal keislaman. Jangan sampai kita itu selama ini ngaku muslim tapi rupanya sudah melakukan satu dari perkara yang membuat kita murtad di mata Allah Ta'ala begitu. Nah, makanya pentingnya kita belajar itu di situ. Pentingnya kita belajar itu di situ. Intinya sebagai seorang muslim itu pokoknya sami'na wa atho'na, dan yakinlah apapun yang ditakdirkan Allah Ta'ala, baik takdir kauni maupun takdir syar'i, itulah yang paling baik. Dan sebaik-baik hamba itu adalah yang ridho kepada semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan dibuka surat An-Nisa. Ya, dalam surat An-Nisa ini Allah berfirman. Sudah ketemu ayatnya Bapak Ibu? Surat An-Nisa 65. Ya, Allah berfirman. Biasanya Allah itu kan kalau bersumpah kan dengan matahari, dengan watini wa zaitun wa turi sinin ya, wal fajr wan nahar wal lail wal qamar. Ini di sini saking pentingnya Allah itu bersumpah dengan dirinya sendiri. Silakan dibuka surat An-Nisa 65, Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Fala wa rabbik, maka demi Tuhanmu, ya kan? Allah bersumpah dengan siapa di sini? Dengan dirinya. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka pada hakikatnya tidak beriman. Hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, hingga mereka menjadikanmu Muhammad hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap mimma qadait, putusan yang kamu berikan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ini berkaitan dengan masalah bidadari Bapak Ibu. Nah, kemudian tentang bidadari kita melanjutkan pertemuan kemarin. Bidadari itu berapa sih jumlahnya? Intinya yang mengetahui jumlah bidadari secara pasti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan masing-masing mukmin di surga itu Bapak Ibu mendapatkan bidadari sesuai dengan amalan, ketaatan dan keimanan yang telah dipersembahkannya. Sesuai dengan surat Al-Mu'minun, ulaika humul waritsun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Nah, di antara makna mewarisi ini, Setiap orang yang diciptakan Allah Ta'ala itu punya kaplingan di surga dengan segala fasilitas dan isinya, juga mendapatkan kaplingan di neraka dengan segala azab yang menunggunya, kan begitu. Ketika orang ini kafir masuk neraka, kan otomatis kaplingannya di surga kan nganggur kan. Maka itu diwariskan kepada orang yang paling banyak amalnya. Makanya kenapa nanti orang di surga itu kok pada menyesal, Bapak Ibu? Karena melihat betapa besar nikmat yang diberikan Allah kepada mereka, ya Allah biarlah poyo gak tak tambah mani amalku, begitu. Dan amal yang paling mudah adalah zikir. Makanya itulah yang paling disesalkan penduduk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa syai'un yatahassaru minhu ahlul jannah illa ala sa'atin madat lam yadhkurullah ta'ala fiha. Tiada sesuatu yang paling disesalkan penduduk surga kecuali atas waktu-waktu yang berlalu begitu saja tidak mereka gunakan untuk berzikir. Karena zikir itu mudah sekali, Bapak Ibu, enggak perlu wudu, jenengan jinabat lo, haid lo, nifas lo, apa zikir boleh. Enggak perlu mengeluarkan uang, enggak perlu panjenengan pergi ke masjid, enggak perlu panjenengan pergi ke Makkah Madinah untuk umroh haji, ya kan. Jadi cuma ya gampang, cuma ibaratnya lisan gitu loh. Lisan itu kan enggak mungkin capek untuk zikir kan. Kecuali teriak-teriak ngomong lama atau makan kelanting sampai kecokot, nah itu baru capek. Tapi kalau zikir enggak ada cerita zikir sampai capek itu kan. Gitu. Nggih. Allah berfirman, ya. Allah berfirman di sini surat Az-Zukhruf 69-71. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka dahulu orang-orang yang berserah diri. Muslim itu berserah diri, tunduk patuh kepada semua ketentuan Allah Ta'ala. Nah, iman kepada ayat-ayat kami termasuk iman kepada syariat Allah yang sangat kita benci, misalkan kayak poligami, termasuk masalah bidadari yang kita tidak terima, mosok suamiku ono bidadari nok swarga misalkan, berarti enggak terima kepada ayat-ayat kami. Alladzina amanu biayatina, kata Allah, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, wa kanu muslimin, dan mereka dahulu orang-orang muslim, yaitu yang berserah diri. Apa kata Allah? Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Dikatakan kepada mereka, masuklah kamu dalam surga, kamu dan istri-istri kamu dengan digembirakan. Tidak tahu ini sisi dari mana ini. Apakah istri-istri dunia atau mungkin istri-istri bidadari? Kata Allah, yutafu alaihim bisihafim min zahabi wa akwab. Yutafu alaihim, diedarkan kepada mereka, bisihafin, piring-piring, min zahabin, dari emas, wa akwabin, dan gelas-gelas. Masya Allah, bayangkan panjenengan semua masuk, pengen apa enggak? Ibu-ibu pengen enggak masuk dengan suaminya, enggak bisa suami-suaminya. Satu tok, yaitu harus ketentuan, kayak warisan, enggak boleh kita ngomong kemudian mosok laki-laki kok mendapatkan dua bagian perempuan, cek wenake. Nah, Allah paling ngerti, Bapak Ibu. Sekarang lo ngapunten panjenengan beli motor Honda SIM besar baru itu apa? PCX ya. Itu jenengan kalau pas nyervis, diservis ke NMAX gitu boleh enggak? Ke NMAX gitu. Halo. Boleh enggak Pak Kodir? Boleh. Ya ngantuk gue udah jawab. Jadinya lu punya motor Honda baru ya. Kalau nyervis kemana? Ke Ahas apa ke Yamaha? Ahas. Nah coba jenengan bawa PCX ke Yamaha, di lokno mbek sing duwe Yamaha. Sampeyan gak apa-apa ta? Ngono. Ya sama seperti itu, Allah sudah memberikan aturan, kok kita enggak mau ngikuti gitu loh. Ya jangan aku muslim po karuan cek jelas pisan gitu kan. Nah, jadi intinya kenapa kok Allah memberikan kepada laki-laki itu dua bagian perempuan? Masalahnya kalau perempuan itu kan enggak ada kewajiban kepada suami dan anak-anaknya kan. Kayak mas kawin itu hak mutlak istri, wis pek-peken gen kontok gitu loh. Suami enggak boleh minta, wali enggak boleh minta kecuali si wanita memberikan sendiri dengan kerelaan hatinya. Nah, untuk laki-laki, kenapa dikasih Allah Ta'ala dua bagian perempuan? Karena dia tuh bawai banyak, ya, duwe bojo, duwe anak, kadang menafkahi bapak ibunya, ya kan? Kalau wanita nafkahi enggak? Enggak, makanya itu dipek dhewe, makan rapo, ake-ake, geopo, yowan, ya kan? Begitu. Nah, ini berkaitan dengan masalah ini, kadang sebagian wanita itu bapak ibu, ya bahayanya, kecuali yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika merasa gajinya lebih besar, duwe luwe ake itu bojone jadi babune gitu loh. Nah kalau seperti itu ya saya kira ya susah masuk surga gitu kan. Sampun ini saat ini Pak Irwan, sampun nggih. Kemudian kita lanjutkan wa fiha ma tashtahihil anfus. Di surga itu apapun yang disenangkan, apapun yang kita inginkan, ya, yang diingini oleh jiwa kita, wa taladzul ayun, apapun yang sedap dipandang mata itu semuanya ada. Wa antum fiha khalidun, dan kamu semua kekal di dalamnya, masya Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan saya dan bapak ibu semua masuk surga mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ini tanpa azab maupun hisab. Mau ndak ibu-ibu? Nggih, kemudian dalam surat Yasin 56 kata Allah, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Enggak ada dalam Al-Qur'an mereka dan istri mereka satu, enggak pernah ada. Mereka dan istri-istri mereka wa azwajuhum fi dhilalin, berada dalam tempat yang teduh, alal araiki muttaqiun, bertelekan bersandaran di atas dipan-dipan, masyaallah. Kemudian Al-Baqarah 25 walahum fiha azwajum mutahharah, untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Termasuk penjelasan ini Bapak Ibu, nanti di surga itu tidak ada wanita yang jomblo. Nah, terus kemana wanita yang jomblo? Kok bisa tidak jadi jomblo? Padahal kan jumlah laki-laki kan lebih sedikit daripada jumlah wanita. Disebutkan dalam hadis itu 50 wanita itu pada akhir zaman nanti, enggak tahu sekarang sudah akhir zaman belum, itu mengikuti satu orang laki-laki Bapak Ibu. Karena saking banyaknya wanita sedikitnya laki-laki. Nah, sementara wanita itu kan banyak yang menikah, banyak yang meninggal tanpa punya suami, baik mungkin bercerai atau mungkin menikah masih dalam kondisi perawan gitu kan. Nah ini nanti kata Allah Ta'ala, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang pun wanita yang bujangan, itu tidak ada. Berarti kan pasti akan menikah. Tapi yakinlah dulu bahwa penduduk surga itu Bapak Ibu, ketika masuk surga kata Allah Ta'ala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Wa naza'na, kami cabut, ma fi sudurihim, apa yang ada dalam dada mereka, min ghillin, dari cemburu, jengkel, marah, dendam. Nah itu hilang semua, sehingga mereka semua nanti di surga itu satu hati. Andaikan seorang wanita cemburu di sini, nanti ketika di surga enggak bakalan cemburu. Cuma kalau cemburu jangan nemen-nemen gitu loh. Karena cemburu itu kalau terlalu nemen bisa menjadikan dosa besar Bapak Ibu. Ada seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas. Dia bertanya begini, saya ini kira-kira masih bisa bertaubat enggak? Loh kenapa? Karena saya itu melamar wanita, enggak mau tak lamar. Ketika dilamar laki-laki lain mau, tak bunuh dia gitu. Nah, berarti kan orang ketika cemburu kan bisa bunuh kan? Nah, kemudian apa solusinya? Abdullah bin Abbas bertanya, kamu punya ibu enggak? Katanya ada ibunya. Ibunya enggak ada, ada bibi aja, bibi. Karena disebutkan dalam hadis bibi itu kedudukannya sama dengan ibu. Ya wes, kata Abdullah bin Abbas, sekarang pokoknya sisa hidupmu baktikan untuk berbuat baik kepada ibu atau bibi. Karena bibi itu kedudukannya sama dengan ibu. Setelah itu Abdullah bin Abbas ditanya, kenapa tadi kok jenengan bertanya tentang ibu gitu? Karena dia mengatakan, Abdullah bin Abbas mengatakan, aku tidak mendapati amalan yang paling besar pahalanya daripada birrul walidah, daripada berbakti kepada ibu. Jadi intinya cemburu itu wajar. Ya, wong istri Nabi aja cemburu, tapi kan enggak sampai nemen-nemen kan. Tapi kalau sampai nemen dan lain sebagainya sampai melakukan dosa ya bisa bahaya. Itu bisa menghalangi orang masuk surga. Karena penduduk surga itu sifatnya wal qadhiminal ghaiz, menahan amarah, wal afina 'anil nas, memaafkan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Marah ditahan enggak jadi marah. Terus dimaafkan, baru gitu dikasih hadiah lagi gitu kan. Itulah penduduk surga itu. Insya Allah begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan saya, Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini bisa mendatangkan ilmu yang manfaat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا اللهم إنا نسألك من الخير كله ajilihi wa ajilih ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilih ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min syarri masta'adza bika minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qadaita lana qada'an faj'al 'aqibatahu rasyada. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa ardina warda anna wa athirna wa la tu'thir alaina. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin walhiqna bisalihin ghaira khazaya wala maftunin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.